bukan beta sing sayang si. Bukan beta sing cinta nonae. Tapi beta harap ale sabar. Pegang janji yang katong su ikat. Biar lama katong tak bisa. Ale selalu dalam rindu. Du-du-du, du-du-du, nonae. Yang su-